إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-8 dari surat An-Nisa, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dan jika hadir dalam pembagian tersebut kerabat-kerabat dekat yang bukan ahli waris atau anak-anak yatim yang dipelihara oleh mereka yang juga tentunya bukan ahli waris, وَالْمَسَاكِين atau orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berikan rezeki mereka dari harta tersebut. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, hadza min ahkamillahil hasanah aljalilah aljabirah lilqulub. Ini merupakan hukum-hukum yang Allah tentukan yang hasanah waljalilah, hukum-hukum yang bagus, yang baik dan sangat mulia, sangat tinggi. Aljabirah lilqulub, yang bisa menenteramkan hati-hati manusia, yaitu ucapan Allah idza hadaral qismah, kalau menghadiri pembagian orang miskin, anak yatim, kerabat-kerabat dekat yang bukan ahli waris, yakni menghadiri qismatal mawarith, maksudnya menghadiri pembagian adalah pembagian harta waris, ayil aqarib ghairul warisin, kerabat yang dimaksud tentunya kerabat yang bukan ahli waris. Karena disebutkan dengan kalimat hadaral qismah. maka terlihatlah biqarinati hadhil kalimah, biqarinat hadhil kalimah, dengan qarinah, tanda-tanda dari kalimat hadaral qismah, menghadiri pembagian. Karena kalau ahli waris bukan menghadiri pembagian, tetapi justru mereka yang di sana sebagai ahli waris yang dibagi. Bukan menghadiri, tetapi mereka yang dibagi. Tetapi yang menghadiri artinya laisa minhum, bukan mereka yang diberi. Bukan mereka yang diberi waris, bukan mereka yang membagi waris. Tetapi yang hadir menyaksikan, alias penonton, bukan yang main, bukan yang berperan, tapi yang hanya menyaksikan. Misalnya sebuah keluarga besar dalam satu rumah yang besar, di sana ada anak cucu cicit canggah, ponakan-ponakan, paman, bibi, ada semua di sana, dan juga memelihara sekian anak yatim. Ada pembantu rumah tangga, ada pak kebun, ada siapa lagi, yang orang-orang miskin. Kemudian terjadi kejadian di sana, meninggalnya kepala rumah tangga. Kemudian terjadilah pagi waris di sana, kumpul keluarga. Datang pembantunya memberikan minum pada mereka yang sedang sibuk berbicara tentang waris. Si fulan sekian. Anak-anak yatim di sana bengong melihat mereka, satu diberi sekian juta, satu diberi sekian juta. Kamu mendapatkan emas sekian. Demikian pula pak kebunnya melihat apa yang terjadi. Maka kata Allah, sebagai adab yang baik, akhlak yang mulia, kasih mereka. Mereka menyaksikan pembagian harta. Masa mereka hanya menggigit jari? Berikan pada mereka. Seberapa tidak disebut. Sekedar jabiratun lil qulub. Sekedar agar mereka ikut gembira, ikut merasa tentram hatinya, dan juga dalam keadaan di mereka bisa mengobati hatinya yang sedih. Kami enggak punya wala sekian pun, mereka bagi-bagi uang sekian banyaknya. Itu bisa disembuhkan dengan apa? Kasih. Nih untuk kamu. Untuk saya, Pak. Iya, ini untuk kamu. Untuk kamu. Ayutuhum. Farzuquhum maknanya u'tuhum ma tayassara minuh. Berikan pada mereka ma tayassar, sekedarnya, min hadzal mal, dari harta tersebut. Alladzi ja'akum bighairi kaddin wala ta'bin. Berikan mereka, kasih mereka harta yang datang kepada kalian min ghairi kaddin wala ta'bin, yang datang pada kalian tanpa usaha, tanpa lelah, tanpa capek. Ana artinya capek, wala nasab, tanpa kesusahan. Berikan. Fa inna nufusahum mutasyawwifatan ilai. Karena fuqara yang menyaksikan pembagian harta tadi, anak-anak yatim yang menyaksikan pembagian harta tadi, atau kerabat dekat tapi bukan ahli waris. Yang meninggal kakak saya, kok saya enggak dapat. Yang meninggal adik saya, kok saya enggak dapat. Mengapa? Kalau ada anak laki-laki, mereka mahjub, terjaga, tertutup, terhalang untuk mendapatkan hak waris. Tentunya hati mereka mutasyawifah, rindu ingin mendapatkan harta tersebut. Saya yang sedang butuh, saya yang begini, saya begitu. Wa qulubuhum mutatalli'ah. Secara fitrah, qulubuhum mutatalli'ah, hati mereka melihat, berapa sih? Oh, besar sekali ya. Ya tatalla', ingin untuk ikut mendapatkan. Fajbaru khawatirahum, maka tutupilah apa yang ada di pikiran-pikiran mereka tadi, di benak-benak mereka tadi, dengan pemberian. Bima la yadurrukum wa huwa nafi'uhum, tidak memberatkan kalian, tidak menyusahkan kalian, tidak membuat madarat buat kalian, tetapi manfaat buat mereka. Masa sih kalian mendapatkan 200 juta, memberikan 1 juta saja bermadarat? Apa madaratnya? Kamu masih punya sisa 199 juta. Besar sekali. Yang memang biasanya pembagian waris besar. Karena seluruh harta kekayaan si mayit dibagikan. Ada yang dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dalam bentuk harta, dalam bentuk uang, dalam bentuk rumah, dalam bentuk barakallahu fikum. Sehingga memberikan pada mereka sekedarnya bagi mereka sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat menggembirakan. Bagi kamu la syai. La yadur. La syai, la yadur, tidak membuat madarat. Karena dibandingkan dengan apa yang kamu dapat, itu sedikit sekali. Wa yughad minal ma'na, dan kita juga mengambil dari ayat ini secara makna, anna kullaman lahu tatallu'un wa tashawwufun ila ma hadara baina yadayil insan yanbaghi lahu an yu'tiyahu minhu ma tayassar. Maka diambil dari pelajaran tadi secara makna bahwa siapa yang kamu lihat ya tatalla lahu tatallu'un wa tashawwufun, punya keinginan dan ikut merasakan betapa enaknya ya dapat uang atau dapat apa saja, tidak mesti uang. Kalau ada orang yang seperti itu di sekitar kamu, yang hadir di tengah-tengah kamu, maka hendaklah berikan pada mereka sesuatu yang menggembirakan tadi, agar mereka ikut gembira. Paham? Bukan hanya yang besar saja, walaupun yang kecil. Kamu bawa makanan yang menarik, masya Allah. Lezat. Ini buat kamu dan kamu saja. Nih. Di sebelah kamu ada 3 orang. Sebelah kiri kamu ada 4 orang bengong. Lihat, oh enak sekali ya. Gitu. Masa enggak kamu kasih? Tawarin, mau. Ayo sini, ikut makan. Ini akhlak yang mulia. Ini akhlak yang terpuji. Dan ini yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha hadar al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Farzuquhum minhu. Wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Kalau ada yang hadir dalam pembagian waris tadi, dari anak-anak yatim atau kerabat dekat yang bukan ahli waris, atau orang-orang miskin anak yatim, maka berikan pada mereka sesuatu yang agar mereka ikut gembira. Dan pelajarannya secara umum, apapun, bukan hanya pembagian waris, pembagian kue, pembagian makanan, pembagian apa saja, kamu lihat ada yang hadir tapi gak dibagi, kasihan. Kasihan. Mungkin hatinya akan berkata, oh enak sekali, saya pengen nyipi dikit aja. Masa dibiarkan begitu? La wallah, tidak demi Allah, semestinya kita berikan pada mereka. Nih, kamu ambil. Nah, itu kan buat kamu. Iya, buat saya. Maka saya berikan pada kamu, kamu dan kamu. Ikut makan, ayo. Barakallahu fikum. Wahada akhlakul karimah. Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi falyajlishu aw falyujlishu ma'ahu fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika datang kepada kalian pelayan kalian membawa makanan untuk kalian, maka ajak dia duduk, ikut makan. Ini tuan, makanannya. Kamu ke mana? Ikut duduk sini. Ayo kita makan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallam. Fal yujlishu ma'ahu, hendaklah ajak dia untuk makan. Fa in lam yajlis ma'ahu, kalaupun tidak disuruh duduk bersamanya, paling tidak mereka dibeli. dikasih, diberi lukma atau lukmatain, diberi sebagian atau diberi sesuap dua suap makanan tersebut. Kalau makanannya berupa kurma sepiring penuh, maka pelayan tadi dipanggil, ini ambil buat kamu, silakan ambil dua tiga, silakan, jangan malu-malu. Ini min babe, ini babnya sama, hadir dalam pembagian, sehingga hati otomatis tatatalla, tatasyawaf, tertarik, ingin, apalagi melihat makanan yang menarik sekali. Disediakan, air liurnya sudah keluar di pipinya, kemudian pergi begitu saja, enggak kamu panggil, enggak kamu ajak, enggak kamu beri. Zalim, wallah, jahat sekali, kasihan dia. Bahkan tetangga yang jaraknya masya Allah berapa meter, bukan seperti pelayan tadi yang nempel dengan piringnya, dia yang membawanya, ini jauh di sebelah, kalau mencium baunya juga dianjurkan untuk diberi. Baunya kemana-mana masakan ini, kirimkan ke tetangga. Maka tetangga ketika makan, oh ini yang tadi baunya harum banget, yang sangat menarik, dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala dan akan berterima kasih pada tetangganya. Ikhwan ibn na'azakumullah, hadha aydan min bab o min hadal bab, ini juga dalam satu bab sama. Wa kana sahabatu radiyallahu ta'ala anhum idha bada'at bakurah au bakurat asjarihim atau biha Rasulullah sallam fa barraka 'alaiha. Kebiasaan para sahabat kalau datang waktu panen dari pohon-pohon mereka dan mereka akan turunkan itu semua buah-buah tadi, beliau akan bawa kepada Rasulullah sallam. Untuk apa? Liyubarrik, agar Rasulullah sallam doakan dengan barokah. Allah akan mendoakan dengan barakah, semoga berkah panenmu kali ini ila akhiri. Kemudian nadhara ila asghari walidin indahu fa'atahu dhalik. Kemudian Nabi melihat ada anak yang paling kecil di situ, yang melihat makanan tadi begitu banyaknya, satu karung dua karung atau satu keranjang dua keranjang, dipanggil, mau ambil, diberikan oleh Nabi satu. Anak itu sudah senang sekali diberi satu kurma tadi. Fa'atahu dhalik. Ilman minhu bisiddati tashawufihi lidhalik. Kenapa yang paling kecil yang diberi? Ilman minhu. Karena Nabi tahu biasanya yang kecil ini yang kepingin, yang memiliki tashawuf. Apa terjemahannya tashawuf? Apakah bisa diterjemahkan dengan ngiler? Ya ini kepingin, enak sekali itu. Itu namanya tasyawwafa. Wa hadha kulluhu ma'a imkanil i'ta. Tentunya adab-adab dan akhlak-akhlak ini semuanya berkait dengan imkanul i'ta, berkait dengan kemungkinan untuk diberi. Artinya kalau tidak mungkin, ya gugur anjuran tadi. Apa? Kepengen, nih lihat. Ternyata masih mentah. Udah, hilang tuh tasyawuf tadi, dia pergi anaknya. Paham ya? Berkait dengan masalah kemungkinan untuk diberikan. Juga dalam jumlah. Ini bukan perkara yang bisa dibagi. Kalau satu diambil sebagian, rusak semuanya. Apa contohnya? Sesuatu yang tidak bisa dibagi, misalnya barang yang pecah belah, nih hadiah buat kamu. Pengen? Mau ngasih apa aja? Apa dipecah piringnya? Sepotong-sepotong bagi? Enggak mungkin. Karena itu barang pecah belah. Barakallahu fiikum. Berarti berkait dengan apa? Dengan imkanul i'ta. Apa yang tidak mungkin dibagi, ya enggak mungkin diberi. Kedua, apa yang tidak mungkin untuk bisa diberikan padanya karena keadaannya belum masak, belum matang misalnya, ya tidak mungkin. Atau yang ketiga, jumlahnya terbatas. Barakallahu fikum. Fa in lam yumkin dzalik, maka kalau tidak mungkin karena alasan-alasan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang kedua, yaitu qaulan ma'rufa wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Ucapkan pada mereka ucapan baik. Mudah-mudahan kamu juga dapat yang lebih bagus insyaallah. Bagus sekali kamu. Mudah-mudahan kamu juga dapat yang lebih baik dari ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih kau yang lebih baik dari ini. Baik. Ini ucapan-ucapan yang baik. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dikatakan di sini dengan kalimat hadza kulluhu ma imkanil i'ta' fa in lam yumkin dzalika likaunihi haqqus sufaha, atau ada kemungkinan lain karena ini haknya para sufaha, bukan hak saya. Maaf, ini bukan punya saya yang bisa saya bagi. Ini punya sufi, punya orang yang masih kecil atau orang yang masih sufi, tidak bisa berpikir, tidak bisa nalar dengan baik. Maka saya tidak bisa berkuasa apa-apa. Au samaha min dzalik, atau ada yang lebih penting dari itu. Ini mau diberikan untuk yang lebih penting. Justru lebih besar juga pahalanya. Yang tadi harus kita ucapkan padanya ucapan yang baik. Falyaqulu lahum qawlan ma'rufa. Maka ucapkanlah pada mereka ucapan yang baik. Yarudduhum raddan jamila. Yarudduhum raddan jamila. Agar menjawab mereka dengan jawaban yang baik. Maaf ya, ini cuma sekian, ini mau diberikan ke masjid. Ini adalah bukan barang yang bisa dibagi. Ini adalah amanah dari si fulan untuk masjid. Nanti kamu hadir di masjid aja ya. Qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Au biqaulin hasanin ghairu fahishin wala qabih. Jangan dengan ucapan yang jelek, ucapan yang fahish, ucapkan yang na'udzubillah, yang kurang ajar. Apalagi mengejek. Mau, nih. Dengan isyarat dengan tangannya yang mengejek dia. Ini barakallahu fikum adalah ucapan yang fahish, ucapan yang jelek, ucapan yang qabih. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.